تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah taala di kajian rutin kita yang insyaallah akan membahas lanjutan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan indahnya Islam sampai pada pembahasan Islam memerintahkan kita bersikap adil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit bahas sifat adil meliputi yang pertama adalah adil dalam masalah hukum. Ini adalah wilayah para hakim. Maka para hakim itu memiliki peran penting rusak dan tidaknya suatu kehidupan masyarakat. Hakim memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam membentuk suatu masyarakat. Karena keputusan hukum ada di tangannya. Ketika para hakim ini menjadi hakim yang adil, memberikan hukum-hukum yang tepat, maka terciptalah ya kehidupan masyarakat yang baik, masyarakat yang tenang, masyarakat yang makmur, sehingga di sana tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ya, karena hakim menentukan keputusan hukum. Ya, di palunya di tangan hakim itu, palu di tangan hakim itu sering apa namanya menentukan nasib seseorang. Ada kalanya orang yang jujur, orang yang benar itu menjadi terpidana. Sedangkan orang yang zalim, orang yang rusak menjadi orang yang dimerdekakan. Itu disebabkan karena tangan-tangan hakim yang curang. Dan itu seterusnya. Itu yang pertama, adil dalam masalah hukum. Yang kedua adalah adil dalam perkataan. Ya, adil dalam perkataan. Ya, jadi adil dalam perkataan itu tidak berlebih-lebihan di dalam berbicara. Kalau toh dia harus memberikan persaksian, maka persaksian itu harus lurus dengan fakta dan realita. Ya, kemudian tidak apa berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Karena kita manusia ini ucapan penilaian itu sangat tergantung dengan rasa yang ada pada hati. Ya, saya ulangi. Ucapan manusia tergantung dari rasa yang ada pada hati. Artinya orang komentar atau mengomentari sesuatu itu sangat bergantung kepada suasana hatinya. Kalau suasana hatinya itu diliputi dengan rasa senang, rasa bahagia, maka bahasa yang keluar pun senada dan sejalan dengan perasaan hatinya. Ya, kalau hatinya diliputi dengan kemarahan, hatinya diliputi dengan kebencian, maka ucapan yang keluar dari lisannya juga sangat erat hubungannya dengan suasana hatinya. Contoh, orang mencintai orang, seseorang mencintai seseorang. Ya, seseorang mencintai seseorang, maka penilaian seseorang terhadap yang dicintai itu bisa jadi enggak adil. Karena dasarnya seneng, dasarnya cinta, maka bicaranya pun hulu, berlebihan. Nah, ini enggak adil namanya. Ya, menempatkan sesuatu di batas porsinya. Makanya dikatakan hulu, hulu itu kalau makna bahasa Indonesia kan berlebih-lebihan. Adapun makna asli hulu itu dari kata golak. Golak itu nek jari bahasa Jawa kita itu bergolak. Bergolak niku napa? Bergejolak. Jadi cara wong godhog banyu ning panci-panci itu ndak penuh. Tapi karena gejolaknya tinggi, akhirnya air itu ngeluber. Makanya dikatakan melebihi batas tadi. Aslinya enggak segitu. Aslinya enggak sampai memenuhi panci. Tapi karena dorongan api dari bawah itu kuat, akhirnya gejolak air yang mendidih itu. Nah, itu melebihi batas, akhirnya tumpah. Makanya disebut melebihi batas dari apa yang ada. Hulu itu begitu. Contohnya orang-orang Nasrani menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, ini kan melebihi batas kedudukannya Nabi Musa. Mestinya dia itu manusia biasa dan rasul. Ngerti loh. Tapi ditempatkan pada posisi melebihi dari kerasulan. Enggak cuma rasul saja gitu. Makanya Nabi kan marah itu kalau ada orang memanggil dia dengan Sayyidul Sayyid atau dia itu tuannya tuan itu kagak dilarang itu oleh Nabi. Makanya Nabi latut runi, jangan kau memuji-uji aku secara berlebihan. Kama atrotun nasara ila Isa ibni Maryam. Itu. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa. Kemudian di dalam kitab Fathul Majid niku dipun sebutaken ya wonten ngene kitab Fathul Majid disebutkan bahwa awal mula kesyirikan itu berasal dari sifat hulu ini, berlebih-lebihan kepada orang alim. Begitu juga jenengan nggih ngoten, berlebihan pada ustaz nggih ngoten. Engko ana ustaz wedangi kari didik digeroyokan ngoten niku. Jale kepingin oleh apa? Barokah. Barokah ustaz. Nah, ten niku mboten pantes. Wonten malih sing sampe nemen ngoten lho, sampe nemen tempat duduknya ustaz itu sampe diciumi ngoten niku. Lho ngoten. Ya sing penting ustaz aja udunen ngono ae. Ya, itu sampe ada yang begitu. Makanya terjadilah orang-orang yang hulu, kesyirikan itu berasal dari situ. Makanya kalau kita nanti punya sifat demikian, maka potensi perbuatan syirik itu bisa terjadi. Makanya ini enggak boleh kan? Ada enggak boleh berlebih-lebihan dalam memuji dan tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menempatkan sesuatu yang adil. Makanya kalimat syahadat yang diajarkan Nabi SAW itu di dua sisi. Beliau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo, hikmahnya apa kalimat itu? Kula mbek sampean wis maca mulai cilik lho soal aja sampai garuh. Napa hikmah yo? Kalau ada istilah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanggi hikmah ini apa? Apa? Jadi kalimat Muhammad dan abduhu, abduhu Muhammad abduh, bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba. Minal ibad, diantara hamba-hamba yang lain. Artinya dari sisi penghambaan, dari sisi kemanusiaan, Nabi itu tidak ada bedanya dengan manusia-manusia yang lain. Dari sisi apa? Kemanusiaan. Dari sisi penghambaan, Nabi itu hamba sebagaimana hamba-hamba yang lain. Ngeten? Gak ada perbedaan. Tidak punya sifat ketuhanan. Itu poinnya. kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Nah, dari sini kita tidak boleh melebihi batas gitu. Makanya Nabi Muhammad itu seorang hamba dan seorang rasul. Kalimat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau Muhammad tadi menempatkan beliau itu sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang lain, seperti apa? Lapar, beliau juga lapar. Manusia yang lain sakit, Nabi juga sakit. Manusia yang lain ngantuk, Nabi juga ngantuk. Manusia yang lain lupa, Nabi juga lupa. Dari sisi kemanusiaan tidak ada bedanya. Sehingga tidak boleh melebihi batas di situ. Nah, kemudian wa rasul, Nabi mengatakan Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Yang mana kalimat rasul ini menempatkan, memposisikan bahwa Nabi itu tidak sama dengan manusia yang lain dari sisi apa? Kedudukan. Karena beliau rasul, rasul itu mendapat keistimewaan dari Allah Ta'ala, mendapatkan wahyu. Mendapatkan apa? Wahyu, sehingga setiap ucapan yang disampaikan Nabi itu syariat. Ngeten. Setiap yang diucapkan Nabi itu adalah al-haq, kebenaran. Sehingga kalau sudah hukum keluar dari Nabi, datang dari Nabi, tidak ada pilihan kecuali kita harus sami'na wa ato'na. Ngeten. Jadi kalau memang itu sudah betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jawaban lain kecuali apa? Sami'na wa ta'na. Seperti yang disebutkan Imam Ahmad atau Imam Malik itu ketika berziarah di makam Nabi, lalu berkata beliau apa? Semua ucapan manusia, semua pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak. Semua pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan dari orang yang ada di dalam kubur ini. Maksudnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang ngomong Nabi enggak boleh dibantah sudah. Kalau yang ngomong syekh ini berpendapat, imam ini berpendapat, itu masih bisa dibicarakan lagi. Paham ya? Jadi kalau itu pendapat, maka boleh tidak sama. Saya dipahami ini. Tapi kalau itu datang dari Nabi, maka tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ta'na. Bun, ya, jadi yang kedua adil di dalam perkataan. Yang ngomong yang adil. Ya, kemudian adil kepada pasangan. Adil kepada apa? Pasangan. Lah, adil pada pasangan ini jangan sampai, makanya di Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ayat yang berbunyi wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Surat apa itu? Al-Mutaffifin. Coba kita simak. Ini tafsir dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Surat Al-Mutaffifin. Surat berapa? Ya, ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Ya, orang yang curang, celaka kata Allah Ta'ala. Lalu siapa orang yang curang itu? Disebutkan dia berikutnya, alladzina idzaktalu 'alan nas yastaufun. Apabila dia menerima takaran dari orang lain, dia ingin takaran itu sempurna. Namun wa idza kaluhum, apabila mereka menakar untuk orang lain, awazanuhum atau nimbang untuk orang lain, yukhsirun. Nah, dia mengurangi, mereka mengurangi. Jadi nek nrimo teko wong kepingin sempurna, tapi kalau memberi ke orang itu dikurangi. Nah, dari ayat ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa ya, yang namanya kecurangan itu tidak sebatas takar menakar dan timbang menimbang saja. Takar menakar atau timbang menimbang saja. Termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban. Ini yang banyak enggak ngerti. Banyak yang melakukan kecurangan di sini ini. Itu. Contoh apa? Suami istri, istri suami. Suami nuntut istrinya setia. Suami nuntut istrinya taat, patuh. Dan memang seharusnya begitu. Seharusnya begitu, memang istri itu harus setia. Jadi istri itu harus taat dan patuh. Nah, harus, itu memang kewajiban itu. Namun sang suami tidak peduli dengan kewajiban atau hak-hak yang harus diterima oleh istri. Jadi suami nuntut istri untuk memenuhi haknya, namun suami tidak memenuhi hak istri. Itu namanya suami yang mutaffifin. Itu suami yang curang. Oh, itu tiang wedok sing bener dah. Nah, memangnya kapan dia perempuan dan laki-laki dia? Kecil sing wedok sing bener lah. Kalau wedok mali cilik bener kata. Ya. Artinya tidak memenuhi kewajiban suami, dianggap tidak memenuhi kewajiban suami. Nah, ini disebut suami yang mutaffifin. Ngoten. Lah sebaliknya nggih ngoten. Kalau ada istri nuntut suaminya itu tanggung jawab. Ya. Nah, ini sering kali ngatas ngoten niku. Saya kan kepingin suami itu ustaz mestinya kan jadi imam. Lha ngene. Padahal suaminya enggak pernah jadi imam, jadi makmum terus. Kalau jadi imam enggak berani dia gitu loh. Tapi istrinya menuntut suaminya jadi imam. Nah, ini bahasa guyon saya loh ya, bahasa guyon saya gitu. Nah, pertanyaan gitu loh, Bu. Pertanyaan tadi malam kita bahas, ada waktu saya ngaji di Malang itu. Nah, contohnya itu tadi, kita itu nuntut-nuntut itu kan sekarang kita nuntut. Waktu nikah itu kan enggak kepikiran oleh imam loh. Waktu nikah itu cari suami itu nyari imam atau pendamping? Pendamping. Enggak butuh imam. Lah kapan, mulai kapan kita butuh suami itu kan jadi imam? Lu kenapa kok enggak boleh imam mulai di sini? Kapan? Setelah kita ngaji. Loh gitu loh. Lah berarti kan ketemunya sama-sama tidak mengerti. Nah, itu ya harus dipahami, harus dimaklumi, ngeten. Lah kalau istri itu nuntut suami harus tanggung jawab, harus memenuhi hak-haknya istri. Namun istri tidak peduli dengan haknya suami, maka istri yang demikian itu disebut istri yang mutaffifin, ngeten. Istri yang curang. Demikian pula seterusnya. Karyawan nuntut majikannya begini, tapi karyawan tidak memenuhi kewajiban, maka karyawan ini mutaffifin. Ya, terus Pak begitu. Begitu juga majikan nuntut karyawannya harus disiplin, harus kerja keras, tepat waktu, semangat, tidak boleh malas. Namun majikan tersebut tidak peduli dengan hak-haknya, maka majikan tersebut disebut majikan yang mutawfifin. Tapi enggak usah nanti jenengan pulang terus manggil istrinya, ya mutawfifin, enggak usah. Ya. Jadi suaminya pulang manggil istrinya, iki kaya pas ning bojoku iki. Nah, akhirnya pulang dipanggil mutawfifin. Ya, itu curang namanya. Enggak boleh, hati-hati niki. Hati-hati. Kasus-kasusnya tadi di kewana pun itu adil terhadap apa? Pasangan. Nah, begitu juga bagi yang menikah lebih dari satu. Nah, bagi karena di sini enggak ada, enggak usah dibahas gitu. Karena enggak ada, ya, percuma dibahas. Wong sampean kepingin juga enggak gitu kan? Selera juga enggak, cuma ya sebenarnya bukan masalah tua Pak Ilmi, masalahnya itu kita-kita ini termasuk suami yang tawadhu kepada istri gitu. Suami-suami yang tawadhu, nggih Pak Reno nggih. Masya Allah gitu. Bukan, gak usah dibahas ini. Kemudian adil kepada anak, nggih ngoten. Awas kalimat-kalimat, dijaga lisannya, dijaga pikirannya. Ya, saya seminggu terakhir sempat puyeng ini, Pak. Sempat puyeng ada kasus di salah satu rumah tangga jamaah ini yang semerawut mboten karu-karuan. Semuanya ngaji, tapi bahasa yang dipakai, yang dikonsumsi, ketika bapak ngomong sama anak, anak ngomong sama bapak, mantu sama ngomong mertua, mertua ngomong sama mantu, sama sekali enggak tersentuh bahasa keilmuan agama. Padahal ngajinya sudah cukup lama dan ngajinya tur tekun dan rutin. Akhirnya saya mikir ini kita mikir akhirnya. Lah ngaji selama ini terus yo mantuk-mantuk bareng nek entes ngomong iki sing dimantuk iki opo? Betul, Pak. Makane saya kan balik-balik ngomong to. Bapak kalau marah apa masih mengkonsumsi bahasa kasar? Itu kan sering saya tanyakan. Apa masih menggunakan bahasa-bahasa yang kalimat-kalimat yang termasuk dikatakan kalimat jahiliyah gitu loh. Kalimat menjelek-jelekan, kalimat menjutuhkan kehormatan pasangan. Atau sebaliknya ibu ketika ngomong sama suami ketika marah. Itu standar ilmu soalnya, Pak. Itu standar ilmu. Begitu juga marah kepada anak-anak. Marahnya ke suami istri, marahnya ke suami, anak menjadi apa? Sasaran. Kan gak adil kayak begini ini. Ketika anaknya ngalem, jadi anak ngalem ya gak ngerti keadaan ini, wong tua tukaran orang-orang kan gak ngerti anak. Wong anak tekan jobo iku man. Tahu-tahu bu, pokoknya bak bu. Kon nur bapakmu kono. Ini tidak menutup kemungkinan bisa keluar dari lisan-lisan orang yang sedang emosi. Makanya standar kami kita gunakan, kalau waktu jenengan marah, kecewa, apa masih menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas? Menghujat, mencela, teriak, membentak dengan bantahan yang tidak patut. Apa masih menggunakan bahasa sikap-sikap seperti itu? Nah kalau seperti itu, lalu kemudian kita ini orang-orang yang ahli taksin. Ya berarti kalau marah kan jenengan tidak pakai tajwid. Gitu? Gitu? Terus gak kaya ilmu kan berarti los kita. Bedanya orang ngaji dengan gak ngaji di mana kalau udah begitu? Bedanya tembun di Pak. Justru pada saat itu, ngeten loh. Pada saat tersebut nampak keilmuan, nampak karakter. Sudah bukan waktunya lagi mengkonsumsi bahasa-bahasa yang tidak baik. Makanya ada yang namanya khibtu lisan, berjaga lisannya. Ghadul basar, apa namanya? Menahan emosinya. Wal kadhiminal ghaid, menahan marahnya. Teriak itu bisa, nyelatu itu bisa, ngelabrak itu bisa. Tapi wal qadiminal ghaib, qadiminal ghaib, menahan marah, ditahan. Itu keadilan. Itu loh. Karena kalau udah marah dilampiaskan, enggak mungkin menjadi orang yang adil. Ujungnya apa? Nanti ketika orang marah dengan marah yang tidak terkendali, itu sangat identik, Pak. Satu, apa? Membongkar kekurangan aib orang yang sedang dimarahi. Coba diingat-ingat itu. Coba diingat-ingat. Ketika suami marah dengan kemarahan yang besar, kalimat yang keluar apa? Kemungkinan pertama apa? Membongkar aib dan kekurangan istrinya. Itu pertama. Yang kedua apa? Menunjuk-nunjukkan amal-amal yang sudah dia lakukan, mengungkit-ungkit jatuhnya nanti itu. Jadi jatuhnya nanti apa? Mengungkit-ungkit, dan itu sangat tidak baik, sangat tidak baik. Nah, ini tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi adil kepada anak itu penting, Pak. Kemarin kita, ya Allah, sampai ada anak itu wis enggak punya rasa sama orang tuanya. Dan orang tuanya pilih kasih tadi itu. Anaknya datang, yang pertama itu datang karena anaknya ini mungkin dulunya agak nakal gitu ya, waktu mondok itu. Wakil bapaknya kecewa karena anak ini. Wakilnya anak adik itu rodok nganut-nganut tadi ini. Tapi kan masa ini berubah gitu loh. Nah, jika adiknya yang kedua datang, oh anakku datang, tak buatkan apa telur ceplok, tak buatkan dadar telur. Anak yang pertama datang mulai tadi, itu mboten dadi gak nopo-opo. Oh anakku teko, kalimat ini kan gak bagus. Sementara anak yang pertama sudah datang mulai tadi, gak ada istilah anakku datang, lo anakku, enggak. Tapi begitu anak yang kedua datang, lo anakku datang. Terus yang pertama ini siapa? Gitu loh. Masa anak jatuh teko langit, ya, kayak robot film Amerika itu. Ya, nah, ini kan gak adil orang tua akhirnya. Ya, ada lagi anaknya yang nomor 2, nomor 3 belum nikah dikasih rumah. Anak yang pertama sudah punya rumah tangga dan punya anak sekian, tidak dikasih rumah. Lah ini kan enggak benar gitu loh. Soal ada kecondongan, ada tidak kecondongan itu manusiawi. Oh, anakku iki sregep, anakku iki pinter, kecondongan itu manusiawi. Tapi jangan sampai kemudian begitu mengambil sikap seperti ini tadi. Saged dipahami niki. Bon itu adil kepada anak-anak. Baik bapak-bapak, maka sikap adil dalam segala lini kehidupan. Bertetangga juga demikian. Bermasyarakat juga demikian. Sosial itu juga membutuhkan keadilan. Nuntut tetangganya ngerti, tapi dia gak ngerti keadaan tetangga. Itu sama halnya dengan begitu. Maka dituntut kita memahami poin-poin penting ini. Nah, apa keutamaan sifat adil ketika adil itu sudah menjadi watak kita? Karena adil itu nggih mboten gampang, Pak. Adil itu tidak gampang. Ya seperti kemarin kita, kenapa sih kita itu enggak usah mencaci maki pemimpin yang curang? Lah kita itu potensi curang itu gede kok. Kita itu potensi curang itu sangat besar. Ngoten. Cuma saja kita tidak ada kesempatan, ngoten lho. Ya, enggak ada kesempatan aja. Enggak ada kesempatan aja. Wong kita itu nek didisik nek nggo ndi apa ya seneng. Walaupun itu mengorbankan orang lain. Sayangkan coba. Nggih toh? Lah ini usah mencaci maki. Oh, pemimpin curang. Kita itu orang curang, cuma saja belum ada kesempatan. Wong kesempatan itu enggak disia-siakan kok ya. Kita anggap itu sebuah rezeki. Nah, contohnya saja sampean fotokopi, foto KTP contohnya nang kecamatan kono antri. Nomor selawe sampean. Tekoni jam 10. Ya berarti kan menjelang asar nanti satu misal, ada wawancara, ada apa? Pendataan ulang satu misal. Begitu diperkirakan menjelang asar baru dicandar. Terus ternyata di pegawai situ ada apa? Kerabat jenengan, ponakan jenengan. Tahu jenengan kalau antri, jangan disabah. Lupa deh, antri nopo? Iki ngurus KTP. Antri, inggi nomor pinten? Nomor selawi. Sih kula gawani. Di bawah masuk sama dia ponakan kita. Seneng apa susah? Tolak apa terima? Wis aja kakek ngomong nek ngono. Gak usah kakek ngomong. Itulah kita. Saya sampe bantah ya apa coba? Bantahan coba. Sampean seneng, tonggo sampean sing ngenteni teklak tekluk mulai sih, Mam. Kelam, kelom, ketap, kedip ngenteni antrian mulai pagi dia datang terus njenengan baru ujug-ujug datang langsung ditangani. Mereka yang lihat kita rasanya kayak apa? Mangkel apa seneng? Sampean. Kumpulkan sekarang rasa itu. Di perasaan kula mbek sampean. Ngene kok ngelokno pemimpin-pemimpin wong kita yo blekethek ngene iki sian. Wis bantahan ayo. Bantahan. Wong kita yo blekethek begini kok. Ya bukan kita menyetujui loh perbuatan pemimpin curang, tapi kita sendiri tuh sudah adil apa curang. Loh gini katanya nuntut pemimpin yang aduh kita sendiri berpotensi curang. Tidak curang ku seneng awak dhewe. Tidak curang niku seneng. Coba satu misal kita punya ponaan, Dek aku ternopo dek mboten wonten Pak Dek antri ya antri. Kita katakan ponaan kita jelek, nggih mboten? Ayo coba. Ponaane dhewe gak anu, gak diponaan percuma. Ngono akhire. Eh sampean bantah, ndak apa-apa. Mbok gelut nek kene maruno. Ini sampean mencaci maki pemimpin itu. Menghujat pemimpin, mencela pemimpin. Ndak akan diberi. Mari kita luruskan diri kita sendiri dulu. Kita luruskan diri kita sendiri. Wong saya nggih ngoten diuji ya Allah. Pas servis sepeda motor. Ramadan bisa nakhir ka jeng riyo ya. Antri sepeda motor oleh nomor 41. Wah niki kok asar zaten. Mari ngoten nonton santri kula. Dadi napa niku istilahne konsumen itu mriki dadi pelanggan alat-alat niku lho apa? Sepeda plate ngoten niku. Ustaz. Ana Ustaz. Servis nah. Nomor pinten antrinya iya nomor 41 saya kula betah nih saya, aku sopan nang asli nih ngono asli nih sopan nang man mbok garap langsung mulai ngono cuma aku ndelok wong-wong tengok-tengok ndelok aku kayak teko terus digarap iku rasane piye Mas sebutan apa-apa bapakmu duduk melu antri mboten menapa aku takon rasane wong-wong ndelok aku iki lho ayo mangkel lho Ustaz nah iki Ramadan nek menang. Sajane aku ya kepuwingin mbok garap dhisik kepuwingin menang. Ya cuma aku ndelok ngomong saya yakin melorok gak karo-karo terus. Lah terus ya ana Ustaz Jarna tak entenani menang. Ya selamat hari itu. Ya Allah, ngaten. Nggih, Pak. Apakah itu adil? Apa itu adil? Nah, kalau begitu jangan berlebihan mencaci maki pemimpin, menghujatnya. Wong kita sendiri lho kaya ngono kuwi. Di mana saja. Di mana saja. Antri nopo sembako ning kelurahan satu misal. Di dhisikne iku seneng apa ora? Seneng. Padahal sebenarnya enggak porsinya sampai terakhir. Wong kae teko kok cuma saja pamongi ini jadi kerabat kita akhirnya di desain ini telurku ini angatan ini jenisnya apa ini nepotisme ya sembuh terserah terserah sampe ngomong apa yang jelas kita selamat apa enggak di sini terus anda mencaci maki menghujat pemimpin dan merindukan pemimpin yang adil wong rakyatin belekedek belekedek ini nih. Ya Allah, makanya saya bilang apa? Kita itu durung api tenan, Pak. Ngaji dak durung sini api. Kenapa sih kita enggak suka seperti itu? Karena sifat itu hilang dari nek dirinci ngeten kan ketemu kabeh akhirnya. Iya apa tidak? Nek dirinci begini ketemu akhirnya kan. Karena ngaji kita global, tadi enggak ketok kalau pemimpin dolim, pemimpin ini. Kita enggak menutupi, kita enggak membela. Iya. Cuma masalahnya apakah kita sudah adil? lalu merindukan sebuah keadilan. Lu ngaten lho. Rasulullah SAW itu masya Allah, ketika dicaci maki di depan para sahabat, dibelani Umar. Nabi mboten kesenengan. Kalau kita habis dicaci maki, dihancurkan kehormatannya, dirusak kehormatan, terus dibelani rasanya piye? Hah? Lho, yo ngono rek, aja meneng ae yo. Ana gurune dilek-lek meneng. Itu Rasulullah, Pak. Rasulullah itu suatu saat pas dalam kumpul dengan para di majelis itu datang ulama kibarnya orang Yahudi. Ulama kibar dari kalangan ya datang kepada Nabi, apa keperluannya? Nagih utang. Bayangin, nagih utang di depan jamaahnya, di depan para sahabat, sambil teriak-teriak dengan kalimat yang kasar. Hai Muhammad, tidakkah engkau berkenan melunasi utang-utangmu? Lunaskan utangmu kepada aku, berikan hakku kepada aku, hakku ini yang kamu ambil, yang kamu bawa itu. Kenapa tidak kau penuhi hakku ini? Sambil teriak-teriak dengan kata-kata yang kasar. Dasar, akhirnya nenek-neneknya dikatutkan. Coba bayangkan, keturunan Abdul Muthalib sukanya nunda-nunda utang, gandol nek utang lho. Itu di depan para sahabat. Akhirnya Umar ngadek jegret, matanya melotot. Kata perawi itu sampai ditulis di perawi itu, mata Umar berputar-putar kayak planet. Ya napa ini gambarannya? Ya Allah, saking marahnya. Langsung baju ulama ini dipegang sama Umar, ditarik sama Umar. Dia mengatakan dengan keras, ya aduwallah, hai musuhnya Allah. Loh gitu. Kalau aku tidak takut dicela oleh Rasulullah, tak penggal kepalamu di tempat ini. Aku mendengar suara yang kamu ucapkan, dan aku melihat wajahmu seperti yang aku lihat. Tak layak kamu mengatakan demikian. Begitu Umar teriak dan marah-marah, Nabi datang. Kemudian melihat Umar dengan penuh ketenangan dan tersenyum. Dia mengatakan, ya Umar, ojo ngono jadi ini. Gak ngunu Umar, gak ngunu. Mestinya kamu bilang ke saya, ya Rasulullah, tidakkah anda lunasi hutang anda? Kenapa gak segera disahur ya Rasulullah? Ngomong ke saya begitu Umar. Terus kamu ngomong ke orang ini, Pak Nek Nage sing Nabi. Oh Joko yang ngunu. Itu Nabi, bayangkan. Kalau kita gimana? Es eksekusi beres es terserah. Sudah sesuai jalan kita dengan jalan Rasul, ketemu nggak nyambung, maling nggak nyerempet gini loh, nggak ketemu, insyaallah. Nah dari sini kan nampak banget itu Pak, jauh dari sifat adil. Nah sekarang kita lihat keutamaan sifat adil ini, bahwa sifat adil memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i, innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil. Innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil. Indallah, di sisi Allah. Di sisi Allah. Mana biro min nurin, berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Insyaallah sangat tinggi, sangat mulia. Orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya. An yamini rahmani azza wa jal, yang berada di sebelah kanan yang Maha Pengasih. Wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangannya adalah kanan. Kedua tangannya adalah kanan. Lalu beliau mengatakan orang yang adil itu yakni alladzina ya'tiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Yang dikatakan orang adil itu adalah orang-orang yang adil dalam hukum dan adil kepada keluarga mereka. Yeah. Orang yang adil itu adil kepada hukum dan adil kepada mereka, keluarga mereka. Dan wala wama walu, dia tidak menyimpang dari kebenaran ini. Tuh yang dikatakan adil, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar yang mimbar-mimbar cahaya. Jadi mimbar itu dibuat oleh Allah dari cahaya, bentuk dari kemuliaan dan pengagungan bagi orang-orang yang bersikap adil. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ngingetin, terutama di rumah loh nggih. Kadang-kadang pegel niku iso menyebabkan kata-kata sing aneh-aneh. Pegel niku. Aku iki nyambut gawe pegel, enak awakmu tok di omah. Lah wong wedok dikonokno ya muntap. Ya apa ya? Sampe ngomong apa mang, aku meneng tok di omah. Ulangi, ulangi, murojaah. Dikongkon murojaah sampean. Baleni maneh. Aku meneng tok. Sampeyan ganti dhek omah kene aku nyambut gawe ya. Ngono. Kalimat itu mboten layak. Mboten layak. Sudah, kita sebagai laki-laki itu memang sudah faknya disuruh oleh Allah nyambut gawe untuk mencari rezeki dan penopang keluarga. Jalankan, capek ya capek memang. Ya. Makanya capek itu enggak usah diomong-omong, ngoten lho. Soalnya kadang-kadang sing disambati yang ngomong capek. Aku iki pekel nyambut gawe, gak sampean tok ngono kok akhire. Dan rawan dalam urusan rumah tangga niku rawan, Pak, rawan saya itu. Makanya kudu diilmuni sing tenang. Kadang-kadang istri saya tak cak ngaji teng Surabaya pojok mriku. Mending ngene ngomuni. Si adu abi. Apa wis pegelan nang. Waduh yo. Nah, baru terasa sampean kan. Sampean gak kesel lah, gak usah takon ngono. Bon, itu yang pertama. Masya Allah. Yang kedua. Yang kedua. Ahlul jannati thalathatun. Ahlul jannati thalathatun. Penghuni surga itu ada tiga golongan. Penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang dimaksud tiga golongan di sini bukan pembatas, namun penyebutan sifat-sifat. Penyebutan apa? Sifat-sifat. Sama dengan hadis Nabi, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli. Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan dari Allah. Yauma la dhillu illa dhillah. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Nah, maka itu tujuh itu bukan pembatas. Demikian pula hadis ini. Penduduk surga itu ada tiga golongan. Satu, du sultanin muksid mutasaddiqun muwaffaqun. Sosok pribadi yang akan dijamin surga adalah yang pertama, pemimpin. Du sultan, orang yang punya kekuasaan. Nah, orang yang punya kekuasaan itu macam-macam. Majikan itu termasuk enggak? Termasuk. Termasuk. Juragan itu termasuk. Ngaten. Suami termasuk, istri termasuk. Orang punya kekuasaan di bidangnya masing. Nah, jadi yang pertama sosok ahli surga itu adalah orang yang punya kekuasaan, muksid yang adil. Muksid yang adil, mutasaddiqun yang bersedekah, yang gemar bersedekah. Ya, memiliki kedudukan tapi dia juga gemar bersedekah. Oh, ini hebat banget Pak Niki. Luar biasa. Muwaffaqun dan yang diberi petunjuk. Ini gambaran ya karakteristik penduduk surga yang pertama. Orang yang punya kekuasaan dan apa? Dia bersikap adil, kemudian suka bersedekah dan dia diberi taufik oleh Allah. Dia diberi taufik oleh Allah. Ini masya Allah. Ngaten. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Umar itu selalu mengintai amal-amal tersembunyinya Abu Bakar. Dicawari ketemu-ketemu. Kemudian apa? Dijaga dan diamalkan oleh Umar. Dijaga dan diamalkan oleh Umar. Satu saat Umar memergoki Abu Bakar itu masuk satu rumah yang selalu sepi rumah ini. Selalu tertutup dan selalu sepi. Dan diperhatikan oleh Umar, Abu Bakar itu sering masuk ke rumah tersebut. Maka menimbulkan ke apa? Penasaran pada diri Umar. Siapa gerangan yang ada di dalam rumah tersebut dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Kok sering banget dia dari masjid mampir ke rumah tersebut? Akhirnya satu saat Umar ingin memergokinya lagi. Betul dipergoki. Dia lihat Abu Bakar pulang dari masjid mampir ke rumah yang selalu tertutup ini. Sampai beberapa waktu. Setelah cukup lama Abu Bakar keluar dan langsung pulang. Gak ngerti kalau sedang diintai oleh Umar. Nah, akhirnya Umar masuk ke rumah tersebut bertamu dan disambut sama yang punya rumah. Ternyata yang punya rumah itu nenek-nenek tua dan buta. Nenek-nenek tua dan buta. Lantas dia bertanya kepada wanita ini, apa benar ada laki-laki yang sering datang kemari? Benar. Siapa dia? Kata perempuan, aku tidak tahu. Apa enggak ada hubungan kerabat? Kami enggak punya hubungan kerabat. Hubungan family juga enggak punya. Terus apa yang dilakukan laki-laki ini di rumah ini? Kok saya lihat agak lama. Dia melayaniku. Membuatkan, memasakkan aku apa yang aku perlukan, memasakkan makanan, memasakkan air, ya. Kemudian apa? Membersihkan rumahku, menata rumahku. Kalau udah selesai dia pulang. Apa sering? Sering sekali. Setelah itu Umar mengatakan, ya, bahwa Abu Bakar itu akan meninggalkan sesuatu yang memberatkan orang di belakangnya nanti. Abu Bakar akan menyisakan sesuatu yang memberatkan orang yang ada di belakangnya nanti. Ada jamaah-jamaah kajian yang kepingin melakukan amal ini? Pak, terus kita menyatakan kita sudah soleh gitu. Maka nih, orang-orang soleh zaman sekarang ada enggak yang model begini? Jadi banyak hal Pak yang hilang dari nilai-nilai kesolian. Nah ini, kalau mungkin janda muda banyak yang nolong itu nanti. Ini sudah tua buta lagi. Allah ndolek yo apa kan ngono. Ini kalau bukan orang-orang yang imannya benar enggak mungkin Pak bisa begini. Makanya iman ini masih compang-camping, iman kita masih carut-marut. Iya, makanya kita jangan sok rumongso wis tutuk ado wis jangan dulu apa-apa. Ya seperti tadi yang kita curang adil, kita itu jauh dari itu. Di tes tenan ngono ya iku mang blekedek iki mang. Ketahuan semua kan kalau udah begini ini. Nyata ini si wani mencerca, menghujat, mencaci maki pemimpin curang. Kita enggak bela sama sekali, enggak. Kita enggak menutup-nutupi mereka dolim dan harus dibahas memang. Namun saja pembahasan tetap sesuai dengan syariat. Kenapa? Kita sendiri ternyata enggak adil. Kita sendiri peluang curang itu luar biasa. Curang itu luar biasa. Masya Allah. Enggak sastu. Coba kalau nanti gue cespes kepepet, punya anak, opname, sementara gak ada kamar, kita punya channel-channel di dalam banyak. Sih, meneng apa? Desek. Masuk kalau kamar situ-situ, rek. Oh, nak kamar mayat itu. Ini kok ngomong keadilan, kecurangan, apa ini? Kita itu ya, sih, curang katanya. Yes. Makanya bulat mari-mari. Baik, itu yang keberapa? Yang kedua. Jadi penduduk surga itu ada tiga. Yang pertama, orang yang punya kekuasaan dan memiliki tiga sifat tadi, berlaku adil, gemar bersedekah dan mendapat taufik. Yang kedua, penduduk surga yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi li. Yang kedua adalah seseorang yang bersifat rahim, penyayang. Nih, orang yang memiliki sifat penyayang. Maka milikilah sifat penyayang kepada siapapun. Kepada siapapun. Anak-anak kecil itu yang senang kita. Dengan teman-teman kajian, dengan tetangga kanan kiri yang bagus. Yang bagus, jangan sok. Jangan merasa tidak butuh dengan tetangga. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita lemah. Ya. Jangan sampai punya masalah yang berat dengan tetangga. Karena sikap seorang muslim kepada tetangganya itu dijadikan oleh Rasul standar keimanan. Perhatikan. Standar keimanan. Apa standar keimanan? Ya, ikram al-jar. Ikram al-jar, memuliakan tetangganya. Pertanyaan, kita punya tetangga enggak? Punya, sudah berbuat baik belum dengan mereka? Ya, hatta tetangga-tetangga yang berbuat zalim kepada kita. Ya. Sampai-sampai ada tetangga yang bersikap dolim kepada kita. Maka kita harus bersikap baik kepadanya. Pun itu yang kedua, kelompok yang kedua ahli surga, seseorang yang memiliki sifat penyayang. Terutama kalau ada anak kecil itu, Pak ya, anak-anak, mantu dan semuanya. Anak kecil itu kalau bisa disalami, biasa Nabi salam begitu ketemu anak kecil itu, dijabati tangan, kemudian dielus kepalanya, dicium keningnya, didoakan atau memberi hadiah. Itu sikap yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miliki sifat seperti itu. Miliki. Ya, nanti kalau jenengan kemana saja anak kecil ngintil enggak akhirnya. Iya. Ngintil. Jenengan cium gitu menit dipualin seweneng deh ini. Saya di kajian di masjid-masjid itu waru cil-cil moro-moro, Ustaz, moro kabeh. Mari disalami mboten cukup, nek durung dikecup mboten nyengkir-nyengkir deh. Akhirnya kita kecup keningnya. Sewenang deh. Moro-moro, cek kancane dikon moro bisa. Luar biasa itu pengaruhnya sangat besar. Bun, itu sifat seseorang yang dijamin surga. Seseorang yang memiliki sifat penyayang. Yang kedua, sifat yang kedua, raqiqul qalb. Tiga. Niki lanjutan nih. Lah sampean nganut ae. Golongan yang ke? 3. 2. Rajulun rahim, seseorang yang memiliki sifat penyayang dan raqiqul qalb. Ya, yang hatinya lembut. Masya Allah. Yang hatinya lembut. Likulli dzikurba, kepada semua kerabatnya dan kepada wa muslim, kepada setiap muslim. Pun disimak. Golongan kedua ada 3 sifat tadi. 1 penyayang, yang kedua apa? Raqiqul qalb, hatinya lembut kepada kerabat-kerabatnya. Kepada kerabat-kerabatnya istri, kerabat-kerabat suami, saudara-saudara ipar, lembut hatinya dengan mereka. Wa muslim, dan juga hatinya lembut kepada setiap muslim. Wis mungkin tolong diperhatikan, Pak. Nyata niki kudu dilakoni. Mumpun dicatet ki mawon. Ayo dilakoni. Engko cek terbentuk karakter iki. Cek terbentuk. Ini kemarin di beberapa kajian Mrs. Stalin kasih PR yang tadi itu Abu Bakar itu. Cari orang-orang du'afa. Mau apa enggak? Insyaallah Ustaz, nanti sepulang. Enggak usah nanti pulang. Cocok mulai sih langsung dari pengajian. Cari orang-orang miskin. Tukono sayur, tukono ini. Kan mudah itu. Mudah apa sulit? Mudah, gelem apa ora, mek ngono tok. Ya, jadi kayak kajian-kajian tok, jadi kayak materi-materi. Bon, berikutnya. Kelompok yang ketiga, wa'afifun muta'affifun du'iyalin. Ya, termasuk orang yang dicalonkan mendapatkan surga adalah afif, orang yang menjaga diri dari perkara-perkara haram. Afif, orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, baik itu makanan, minuman, ya, kemudian apa? Pemandangan dan juga suara yang diperdengarkan. Atan. Jadi menjaga yang haram itu bukan cuma dari makanan, bukan cuma dari minuman. Mangkane ana sing nyeletuk, kalian tidak mau makan babi haram, tapi mau makan riba. Kalian enggak mau makan babi, tapi korupsi. Ya padha harame. Hun, menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, baik makanan, minuman maupun pemandangan dan pendengaran. Kemudian muta'affif. Muta'affif itu orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup. Apa? Tidak gampang minta-minta. Muta'affif orang yang merasa cukup sehingga dia tidak gampang-gampang apa? Meminta-minta. Lah jamaah sekalian, ibu-ibu, perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Bagi orang yang berkemampuan, memperhatikan 2 sifat di dalam Al-Quran itu, ada al-jud, ada al-kiram. Sifat dermawan tonton kali ini, al-jud, al-kiram. Al-jud itu pemurah. Al-kiram itu dermawan. Bedanya al-kiram dengan al-jud, bedanya apa? Kalau al-kiram itu dermawan, memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa pamrih. Itu al-kiram. Sedangkan al-jud napa? Al-jud itu pemurah, memberi tanpa diminta. Al-jud itu memberi tanpa diminta. Nah, sehingga kita lihat dermawan dengan pemurah ini. Kalau begitu lihat ketinggian derajatnya mana? Pemurah. Orang memberi tanpa harus diminta. Ini lebih peka namanya. Maka seorang muslim dituntut di sini ini. Supaya menjaga kehormatan saudara kita, ojo sampai minta-minta. Maka kita dituntut untuk peka gitu. Orang tua, ojo sampai wong tua iku muni. Gitu. Loh, aku njaluk di ojo sampai ngono. Wis ngerti yo. Tahu oh, kamu akan diberi kemuliaan oleh Allah. Gitu. Termasuk suami kepada istri, jadilah pemurah. Ngaten. Ojo ngenteni bel muni. Ngaten. Nah, istri saya itu enggak pernah minta uang, Pak. Cuma kasih kode ngoten mawon. Yo karepe padha asline. Di takene muni, iya. Ya kudu ditukokno iku, dhuwit maksude ngoten to. Pi paye SPP? Oh iya, dhuwit berarti kan ngoten. Insyaallah. Pun. Itu kemudian sifat yang ketiga, du'ialin, padahal dia memiliki tanggungan keluarga. Dia menjaga diri dari haram, kemudian merasa cukup, dan dia tidak meminta-minta, padahal apa? Dia memiliki tanggungan keluarga. Ini gandengannya tadi, Pak ya, gandengan nomor dua tadi. Sifat yang kedua dari golongan yang ke tiga. Pun sakit nyambung ya. Pun. Lanjut, keutamaan yang ketiga dari sifat dermawan adalah hadis ini, yang kedua ini hadis diriwayatkan oleh Imam apa ini? Oh, di dalam hadis As-Sahihah. Sahih Al-Jami' ada kitab At-Tirmidzi di situ. Baik. Keutamaan adil yang ketiga adalah masuk di dalam 7 golongan yang dimuliakan Allah. Masuk dalam 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah. Itu Nabi mengatakan sab'atun yudzilluhumullahu fi dzilli yauma la dzilla illa dzilluh al-imamul adil. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Makanya seperti kemarin ada kunjungan dari Ustadz Khalid datang ke Menteri Agama. Mudah-mudahan itu membawa nilai-nilai kebaikan. Sebenarnya seperti itu harus didatangi untuk diberikan nasihat. Kalau ada yang menyimpang, diskusi dulu apa programnya, apa langkahnya. Nah, itu dilihat nanti di situ. Lah di situ lo peran ulama mengingatkan, gitu loh. Itu cara mengingatkan pemimpin sesuai dengan petunjuk Nabi. Bukan dietrek-etrek. Coba lihat hadis-hadis Nabi sesuai berkaitan dengan masalah itu. Coba. Gak usah orang lain ya. Satu misal mantu jenengan gergeten dengan kita, lalu diomong nang tonggo-tonggo nih. Terus jenengan sebagai mertua krungu, kira-kira pendapat jenengan piye? Hah? Mantui apa? Gaplek apa bohong? Lah apa kok gak omong nang aku iki mertuan, kok malah ngomong nang tonggo-tonggo sak RT paling rukabeh. Nah, kita enggak sepakat. Kita enggak sepakat, maka nasihati. Makanya seperti langkah Ustaz Khalid kemarin tepat dan kami dukung. Dan mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah. Selama Ustaz Khalid tidak bergantung, pemimpin akan selamat. Ustaz Khalid tidak bergantung kepada pemimpin akan selamat. Tapi kalau bergantung nyantuk bantuan satu misal, tapi mudah-mudahan tidaklah. Ya, mereka dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta bantuan tolong pondokku bangunan habis iku alamat telat tapi ini kumpulan ngilam ini kena cor soalnya abut ini kumangki. Pun itu yang ketiga, keutamaan adil akan masuk dalam 7 golongan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya apa? Pemimpin yang adil. Yang keempat, Yang keempat, ini masuk di dalam tiga golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Masuk dalam tiga golongan yang diselamatkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, salah satu munjiat, tiga golongan yang menyelamatkan, tiga perkara yang menyelamatkan. Al-adlu fir ridha wal ghadab, satu, bersikap adil baik dalam keadaan ridha dan marah. Berlaku adil baik dalam keadaan ridha maupun marah. Yang kedua, khasyatullahi fissiri wal alaniyah, takut kepada Allah di waktu tersembunyi maupun ketika terang-terangan. Masya Allah, ini takut kepada Allah baik ketika tersembunyi maupun terang-terangan. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, al-qasdu fil ghina wal faqr, bersikap sederhana saat kaya maupun fakir. Al-qasdu bersikap sederhana, bersikap sederhana baik kaya maupun ketika fakir. Kalau fakir sederhana sudah pasti, aku gak kepingin kaya-kaya mbak, hanya ini gak duit. Aku gak kepingin kuliner mbak, nah kan harusnya gak tuku hanya ini. Dan sama yang duit-duit ngeludus ya gak karu-karuan. Uang niku senengane tampil pak, tiang niku senengane. Intinya gini, salah satu penyakit yang merebak ke tengah-tengah kita itu apa? Emoh dipandang sepele sama orang, itu loh penyakit. Enggan dipandang sepele oleh tetangganya. Ada ibu-ibu, saya enggak mau Ustaz dipandang sebelah mata. Yo kasihan tetanggamu kalau melihat kamu sebelah mata. Merem sih. Ya, ini penyakit pak. Itu penyakit. Ya, akhirnya kan berpura-pura, berdandan, berlagak sebagai orang-orang yang mampu, sebagai orang yang mampu. Insyaallah. Baik bapak ibu, nah ini penjelasan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, adil dalam keadaan ridha maupun marah. Ini ternyata nggih mboten mudah. Ya, nanti ada peristiwa kita sedikit ulang di kajian akan datang nanti. Tapi sebelumnya nanti akan kita juga lanjutkan materi kelanjutannya ya, materi kelanjutannya. Adil baik di ridha maupun marah. Ternyata waktu ridha adil oke, tapi waktu marah takut kepada Allah diterang-terangan di depan orang bisa, waktu sendirian kemudian bersikap sederhana tadi itu, bersikap sederhana baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ya, tadi tiga-tiganya ini memiliki efek samping, tuntut kita untuk diuji kejujuran, keimanan dan keilmuan kita ini. Baik, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan mari kita amalkan ya apa yang jadi ilmu kita, kita jadikan sebagai jalan hidup dan kita jadikan sebagai bentuk karakter. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.